Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan dalam kesempatan kali ini pembahasan atau kita mulai dalam kesempatan malam hari ini pembahasan tentang fikih walimah dari buku Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah di jilid yang ke-45, jilid yang terakhir di halaman 232 dan seterusnya. Walimatun walimah at-ta'rifu pengertiannya. Walimah dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata walmi wa huwal jam'u yang makna aslinya adalah mengumpulkan. Ya, kenapa pesta nikah itu disebut walimah? Li'ana zaujaini yastami'ani. Karena pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ketika itu kumpul, dipertemukan. Wahiyah dan walimah adalah nama untuk ta'amul ursi wal imlaki, makanan yang disuguhkan setelah urs dan setelah al imlak. Ya, maka sebagian ulama membedakan antara al ursu, al urs dan al imlak. Imlak itu artinya setelah akad nikah, sedangkan urs itu setelah kumpul, setelah malam pertama. Ya, maka sebagian ulama mengatakan jika acara makan-makannya itu setelah akad disebut dengan walimatul imlak. Sedangkan jika makan-makannya itu setelah malam pertama, ya setelah kumpul suami istri, ya, maka itu disebut walimatul ursi. Ya, di keterangan di Nailul Autar disebutkan walimatul imlak wa watazawuju. Tambahan dari ini dari kitab yang lain Nailul Autar disampaikan walimatul imlak wa watazawuju. Ya, walimatul imlak itu adalah setelah akad nikah wa walimatul dukhuli wa wal ursi wa wal ursu. Nah, disebut walimatul ursu itu setelah walimatul dukhul. Setelah malam pertama. Wa qallaman ghayara bainahuma, namun sedikit ulama yang membedakan dua pengertian ini. Artinya mayoritas para ulama tidak membedakannya. Walimatul ursi sama dengan walimatul imlak. Wakila, dan ada yang menjelaskan kalau penjelasan yang tadi kita baca, walimah itu identik dengan walimatul urs. Wakila, pendapat yang kedua mengatakan walimah adalah setiap makanan yang dibuat baik untuk acara pengantin atau yang lain. Atau kullu ta'amin yutakhadhu li jam'in, atau setiap makanan yang diadakan li jam'in karena ada acara kumpul-kumpul. Kemudian setelah secara istilah kata-kata walimah taqa' digunakan untuk setiap makanan, ya, acara makan-makan yang diadakan li sururin hadisin karena ada kegembiraan yang baru, semacam min ursin setelah akad nikah, setelah kumpul dengan istri, wa imlakin atau setelah selesai akad nikah yang berjalan dengan lancar dan yang lain. Akan tetapi penggunaan kata-kata walimah jika tanpa embel-embel itu maknanya walimatul urs itulah yang lebih populer, sedangkan kalau untuk acara-acara yang lainnya itu biqaidin ada keterangan tambahannya. Kalau di tempat kita ada walimatul safar, ada walimatul khitan. Ya, maka kalau ada embel-embelnya itu acara makan-makan untuk selain pernikahan. Tapi kalau walimah begitu saja, itu yang yang asyhar, yang populer di kalangan para ulama, maknanya adalah walimatul urs. Ya, para ulama menyebutkan bahasanya berbagai macam acara walimah, acara makan-makan yang di sana yudha'a ilaiha annas, banyak orang diundang untuk mendatanginya, itu punya nama-nama tersendiri. Yang ini di kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah ada dalam pembahasan dakwah, pembahasan tentang undangan. Dan sebagai gambaran, bisa saya bacakan nama-nama berbagai macam acara walimah dari kitab Nailul Autar karya Syaukani. Ya, ada disebutkan oleh An-Nawawi di Raudhatut Thalibin, ada 8 acara makan-makan yang dikenal oleh orang Arab. Ya, ada namanya walimah al-a'dhar. Nah, ini lil khitan, setelah ini sebutan untuk walimah khitan. Kemudian aqiqah, itu walimah untuk kelahiran. Kemudian ada yang disebut dengan al-khursu, walimah khurs, itu walimah karena ibu selamat, ya, lahiran selamat, lahir dalam keadaan melahirkan dan ibunya dalam kondisi selamat, disebut acara makan-makannya, bagi-bagi acara acara makan-makannya disebut oleh orang Arab dengan sebutan al-khus. Dan ada yang menyebutkan dengan mengatakan to'amul wiladah. Kemudian ada yang disebut dengan an-naqi'ah, yaitu acara makan-makan li kudumil musafir, ketika musafir telah tiba, boleh jadi safar dari haji atau safar dari umrah, kemudian ngundang tetangga kiri kanan untuk makan-makan, itu disebut naqi'ah. Ada lagi disebut dengan al-wakirah, itu acara makan-makan karena menempati rumah baru, tinggal di rumah baru, ngundang tetangga kiri dan kanan atau kawan-kawan, disebut oleh orang Arab dengan sebutan al-wakirah. Kemudian ada namanya wadimah, itu acara makan-makan untuk ketika terjadi musibah, itu disebut oleh orang Arab dengan sebutan wadimah. Ada ma'dabah, ya, kalau ma'dabah artinya acara makan-makan yang tidak ada sebabnya, ya, cuma sekedar neraktir ingin mengumpulkan beberapa orang, kemudian ada acara makan-makan. Nah, itu penjelasan tambahannya. Nah, kemudian kembali ke buku, wain hasiru al-kalamu fi hadal maqam, dan pembahasan dalam konteks ini kita hanya akan menjelaskan hukum berkenaan dengan walimatul urs. Adapun ahkam ketentuan berkenaan dengan walimah-limah yang lain, maka diantaranya dibahas di pembahasan tentang dakwah atau undangan. Ya, kata-kata yang punya hubungan dengan walimah, yang pertama adalah ad-da'wah, undangan. Di antara makna dakwah dalam bahasa Arab adalah diafah, jamuan makan untuk tamu. Dan diafah ini atau dakwah itu dalnya di fathah menurut mayoritas orang Arab. Sedangkan menurut suku Taim Aribat itu bacanya di'wah, dalnya di kasrah. Sedangkan ada yang Kotorup menyebutkan kalau boleh dibaca dommah, du'wah, namun ghullatuhu, namun para ulama bahasa Arab menyalahkan Kotorup dengan pembacaan ini. Nah, para ulama fikih menggunakan kata-kata dakwah bihadal makna dengan makna ini, yaitu diafah, jamuan makan. Dan hubungan antara dakwah dengan walimah, dan ingat walimahnya adalah walimatul urs, maka dakwah undangan atau diafah jamuan makan, undangan jamuan makan itu lebih luas daripada walimah. Kemudian ma'dabah dalam bahasa Arab maknanya makanan yang dibuat oleh seseorang kemudian dia undang banyak orang untuk datang. Sedangkan secara istilah Ma'dabah artinya kullu ta'amin, semua makanan, suni'ah yang dibuat lidakwati ma'dabatin, karena undangan makan. Dan hubungan antara ma'dabah dengan walimah, walimah lebih spesifik daripada ma'dabah. Kemudian hukum taklifi untuk walimatul urs. Para ulama fikih berselisih pendapat hukum mengadakan walimatul urs. Ada ra'yani, ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, ini pendapat mayoritas para ulama, ulama fikih dari madhab Hanafi, Syafi'i, dan ini ada resminya madhab, dan Hanabilah dalam resminya madhab mengatakan bahasanya mengadakan walimatul urs hukumnya dianjurkan. Sedangkan madhab Hanafi memberikan tambahan informasi, wa fiha matsubatun adzimatun, pahalanya besar. Sedangkan Malikiyah menurut alal madhab, resminya madhab Maliki mengatakan bahasanya mengadakan walimatul urs itu mandubatun, dianjurkan. Maka dalil mereka-mereka para ulama fikih yang berpendapat bahasanya penyelenggaraan walimah itu dianjurkan tidak wajib, mereka berdalil diantaranya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fil mali haqqun siwa zakati. Ya, di dalam harta tidak ada kewajiban selain bayar zakat. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, dan di sanadnya terdapat rawi yang dhaif. Wa qalu, alasan yang lainnya, sebab penyelenggaraan walimah adalah akad nikah. Dan ya, mengadakan akad nikah sendiri itu tidak wajib. Ya, tentu kecuali ada orang-orang tertentu yang nikah baginya, akad nikah baginya wajib. Fafar'uhu awla, maka derivatnya, derivat dari akad yaitu walimah itu lebih-lebih lagi, ya, lebih berat untuk statusnya tidak wajib. Kemudian alasan logika yang lainnya, seandainya mengadakan walimah itu wajib, la tuqaddirat kazakati wal kafarat, tentu telah ditentukan, ya, ditentukan kadarnya, ketentuan spesifiknya, apa makanannya dan sebagainya, sebagaimana zakat dan kafarah. Kemudian demikian juga, seandainya wajib, tentu walimah itu memiliki ganti dan solusi atau alternatif ketika ingdal i'sar, ketika orang yang menikah tersebut tidak punya uang, punya kesulitan ekonomi. Sebagaimana orang yang mukafir membayar kafarah, mereka berpindah ketika kesulitan ekonomi, ya, misalnya kafarah sumpah, ya, maka ketika ada kesulitan ekonomi untuk kafarah berupa 10 orang miskin, memberi makan 10 orang miskin atau pakaian 10 orang miskin, maka ada alternatif solusinya berubah kepada puasa. Dalam hal ini kalau kafarah sumpah, puasa 3 hari. Sehingga ini jadikan indikator, ketika tidak ditentukan kadarnya dan tidak ada alternatif gantinya, maka ini menunjukkan tidak wajibnya. Walianna law wajaba, dan alasan yang lainnya, seandainya wajib, lakana ma'rudan bi fi'liha hayya. Maka diambil dari maka harus dilakukan ketika orangnya masih hidup. Kemudian wa ma'khudatan min tirkatihi mayita, dan diambil dari warisannya jika orangnya sudah meninggal dunia, sebagaimana kewajiban-kewajiban harta yang lain. Seandainya habis akad nikah belum walimah, kemudian pengantin laki-laki meninggal dunia, ya, kalau seandainya wajib, ya berarti walimah tetap diadakan, ya, yang diambilkan dari harta peninggalan si pengantin. Ya, kemudian pendapat yang kedua, ini adalah pendapat Syafi'iyah dalam salah satu pendapatnya, Malikiyah dalam salah satu pendapatnya, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Aqil, mereka-mereka berpendapat menyelenggarakan walimah hukumnya wajib. Alasannya lima warudah karena terdapat hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada badan Abdurrahman bin Auf terdapat bekas kekuningan. Maka Nabi mengatakan mahyam, mahyam itu mal khobaru, ada berita apa? Maka jawaban Abdurrahman bin Auf, aku menikahi wanita Ansar. Nah, maka ini menunjukkan bahwa aku telah menikahi wanita Ansar, sehingga ini bekas kuning-kuning ini bekas dari ditempel karena istriku nempel-nempel dan dekat-dekat. Kemudian Nabi mengatakan aulim walau bisyatin. Maka adakan walimah wa Abdurrahman bin Auf meskipun dengan hanya dengan menyembelih seekor kambing. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahwasanya tidak masalah seorang murid itu nikah dan dia tidak kabar-kabar sama gurunya. Meskipun kabar-kabar dengan gurunya, bahkan mengundangi gurunya itu lebih baik. Namun seandainya tidak, tidak mengapa. Itu satu hal yang tidak mengapa. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf nikah dan Nabi tidak tahu. Tahu-tahu sudah selesai nikah, sudah selesai akad nikah, cuma belum walimah. Maka perintah ini aulim gitu, aulim di sini ada perintah ini menunjukkan kalau menyelenggarakannya hukumnya wajib. Namun kata jumhur ulama, indikator ini tetap malah jadi dalil kalau itu tidak wajib. Dengan indikator perintah atau perintah yang ada dalam kata-kata aulim itu kita belokkan kepada perintah anjuran dengan indikator walau bisyatin, meskipun dengan seekor kambing. Dan jelas mengadakan walimah harus menyembelih seekor kambing bukan sebuah keharusan. Maka ini indikator kuat bahasanya kandungan perintah dalam kata-kata aulim itu zahir wajibnya tidak dikehendaki. Alasan yang lainnya karena Nabi SAW tidaklah beliau menikah kecuali mengadakan walimah fidikin, baik beliau dalam keadaan sempit rezeki atau saatin atau kelapangan rezeki. Alasan yang lainnya dengan mengadakan walimah berarti mengumumkan adanya pernikahan, sehingga membedakan antara pernikahan dengan perzinaan. Ditambah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umumkanlah pernikahan. Kemudian pertimbangan yang lainnya, wali anna ulima kanat ijabat da'i ilaiha wajibatan. Dan dikarenakan menjawab undangan, wali makanat ijabat da'i ilaiha wajibah. Karena mendatangi undangan hukumnya wajib. Mendatangi undangan ulamatul urus hukumnya wajib. Maka ini menjadi indikator yang menunjukkan bahasanya penyelenggaraan walimatul urus hukumnya wajib. Kok bisa demikian? Karena wajibnya musabab, dalil wajibnya sebab. Musabab dalam hal ini mendatangi undangan. Sebabnya penyelenggaraan walimah. Intinya wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih tepat pendapat mayoritas para ulama. Dengan alasan kuat tadi, bahasanya aulim walau bisyatin itu tidaklah menunjukkan wajib, namun menunjukkan karena ada kata-kata walau bisyatin menunjukkan bahasanya walimah itu dianjurkan dan tidak wajib. Nah, kemudian mengqadha acara walimah. Para ulama mazhab Maliki menegaskan, mereka membahas secara tegas permasalahan mengqadha walimah atau tidak mengqadha. Mereka berselisih pendapat hukum masalah ini, mengqadha walimah, dan ini adalah binaan derivat dari perselisihan mengadakan walimah itu wajib ataukah dianjurkan. Warajih indal malikiyah, pendapat yang kuat menurut kalangan para ulama madhab maliki, adamul qada' ibil walimah, tidak ada qada' walimah. Lianna, karena mengadakan walimah hukumnya dianjurkan menurut mereka, dan itulah resminya madhab. Dan mereka maknai perintah dalam hadis Nabi yang ditujukan pada Abdurrahman bin Auf al-Aulim itu dimaknai dengan anjuran. Kok bisa demikian? Tadi penjelasannya sudah saya sampaikan. Salah satu ulama madhab maliki namanya Al-Khalil mengatakan, atau suhiha al-qadda'u bil-walimati, mengqadda' walimah itu bisa dianggap sah dan benar, ala ay ala zauji, kewajiban suami, idza talabatu az-zaujatu, ketika istri yang menuntut, istri menuntut untuk diadakannya qada' walimah. Wa aba, dan suami enggan untuk mengadakannya. Maka Khalil mengisyaratkan dengan penjelasan ini, mengisyaratkan pendapat Abi Asbar ibn Sahal yang mengatakan yang benar adalah ada qada' walimah, karena sabda Nabi dalam hadis yang lewat, aulim walau bisyatin, dan hukum asal perintah adalah wajib, mal amali bihi indal khasati wal ammah, ditambah mengadakan walimah ini satu hal yang dipraktekkan oleh kaum terpelajar, orang yang ngerti agama, wal ammah, dan masyarakat awam. Wa mahalul khilaf, dan hal yang diperselisihkan ini sebagaimana kata Dasuki, seorang ulama madhab maliki, malam tashtarit ala zauji, selama istri itu tidak menjadikannya sebagai klausul perjanjian. Jadi ada perjanjian pernikahan, ngadakan walimah. Au yajur bi al-urf, atau diseret oleh kebiasaan, dibawa oleh kebiasaan. Wa illa, jika ada persyaratan untuk mengadakan walimah, maka udhiya biha ittifaqan ay indahum, ulama madhab maliki sepakat kalau itu diharuskan untuk mengadakan walimah. Hikmah penyelenggaraan walimah. Walimah menurut para ulama madhab malikiyah itu untuk mempopulerkan adanya pernikahan. Malik mengatakan, guru beliau Rabi'atul Ra'i mengatakan, innama yustahabu ta'amu fil walimah, dianjurkan ada acara makan-makan dalam walimah, itu untuk li'ithbatin nikah, untuk menegaskan adanya pernikahan, wa idharihi, dan menampakkannya dan mengenalkannya. Kenapa? Karena kalau cukup karena mengandalkan saksi nikah, maka saksi nikah, para saksi ini mereka mati. Ya, mereka manusia yang bisa meninggal dunia, sehingga nanti tidak ada bukti kalau ada pernikahan. Lain hanya kalau ada walimah. Maka yang bisa menjadi saksi atau dan mengetahui bahasanya si A itu istrinya B, B itu suaminya, ya, istri A itu istrinya B, B itu suaminya A, banyak orang. Ya, Ibn Rus, seorang ulama madzhab maliki mengatakan, yuridu, Imam Malik menginginkan, anna hadal wal ma'na, bahasanya hal ini, yaitu mempopulerkan adanya akad nikah, adalah makna yang karenanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengadakan walimah, dan memotivasi untuk mengadakan walimah. Dengan sabda Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, awlim walau bisyatid, adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Wa bima asbaha dalika minal athar, dan dalil-dalil yang semisal itu. Wa qauluhu, dan penjelasan Imam Malik ini benar adanya. Ini didukung dengan satu riwayat yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati, ya, beliau dan para sahabat melewati Bani Zuraiq. Lantas Nabi dan para sahabat mendengar ada nyanyian dan permainan. Nabi bertanya, ma hadza, apa ini? Para sahabat mengatakan, pernikahan fulan wahai Rasulullah. Maka Nabi komentar, kamula dinuhu, sempurna agamanya. Hada nikahu la sifah, ini pernikahan dan bukan zina. Ini pernikahan dan bukan zina, wala nikah hasiri dan bukan nikah sembunyi-sembunyi, hatta yusma'a dufun, sampai didengar ada suara rebana, au yura dukhanun, atau terlihat ada asap orang masak-masak dalam rangka walimah. Hadis ini dikeluarkan oleh Baihaqi dalam As-Sunan, dan Baihaqi menyebutkan di sanadnya terdapat rawi yang dhaif. Sedangkan Syafi'iyah menjelaskan hikmah walimah dengan mengatakan, adh-dhahiru, kemungkinan yang lebih mendekati bahasanya rahasia di balik syariat walimah, yaitu hikmah walimah, adalah diharapkannya ya, salihahnya istri karena keberkahan walimah. Fakanat kalfida ilaha, maka walimah itu seperti tebusan bagi istri, sebagaimana akikah itu tebusan untuk anak, dan diharapkan dengan mengadakan akikah untuk anak ini jadi sebab baiknya anak. Nah, maka demikian juga baiknya istri ini, bagi istri ini menjadi istri yang berkah untuk suaminya. Ini kata Syafi'iyah, di antara kiatnya adalah dengan mengadakan walimah. Kemudian ijabatu da'wati ilal walimah, mendatangi undangan walimah. Poin alif, hukum mendatangi undangan walimah. Para ulama fikih berselisih pendapat tentang hukum mendatangi undangan walimah. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat mayoritas para ulama fikih, madhab Maliki, Syafi'i, dan Hanabila, sebagian Hanafiyah, mengatakan mendatangi undangan walimah hukumnya wajib. Namun Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila memberikan qaid, memberikan persyaratan untuk wajibnya undangan, wajibnya mendatangi undangan walimah, yaitu yang diundang dalam acara walimah tersebut harus muayyana, harus person spesifik. Person spesifik. Muayyanan bisaksi, yaitu spesifik personnya, sharihan, baik tegas, wahai fulan, wahai bapak A, saya undang Anda untuk datang ke walimah pernikahan saya. Atau dimnan, atau secara tidak langsung, meskipun dengan tulisan atau dengan mengutus utusan yang terpercaya. Kemudian rupa walimah, ini kalau di tempat kita sahibul hajat, mengatakan kepada utusannya, undanglah fulan, atau ahlu mahal, mahal latikada, orang yang orang-orang dari daerah ini, atau undanglah orang-orang yang berilmu atau para guru, wahum mahsuruna, dan di daerah itu siapa yang kemudian jadi guru dan orang yang berilmu itu bisa dibatasi dengan angka tertentu. Nah, ini sudah tergolong muayyanuna hukma, spesifik hukman teranggap. Ya, teranggap spesifik. Namun mendatangi undangan itu tidaklah wajib jika orang yang diundang tidak terbatas, semacam sahibul hajat berpesan kepada utusannya, undanglah semua orang yang kau jumpai, atau semua ulama, atau semua guru, dan mereka itu banyak sekali. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyampaikan, jika undangan walimah itu jafla di catatan kaki, undangan umum untuk mendatangi walimah. Bentuknya, contohnya, ya ayuhan nas, wahai semua manusia, ajibu ila walimati, datangilah acara walimah. Atau utusan sahibul hajat mengatakan, umir tu aku diperintahkan untuk mengundangi semua orang yang aku jumpai, atau semua orang yang aku inginkan. Maka jika undangan umum semacam ini, maka lam tajib al-ijabatu, mendatang undangannya tidak wajib, tidak pula dianjurkan. Namun watajusu al-ijabatu, namun boleh mendatangi undangan bihada dengan model undangan semacam ini, litukhulihi fi umumi du'ai, karena sudah termasuk dalam umumnya undangan. Az-Zaqani mengatakan qala ghairu wahid min syurah, sejumlah pensarah, ya pensarah Muwatta, mungkin Muwattanya Imam Malik, mengatakan wa ta'yin, dan undangan spesifik dengan sahibul urs atau sahibul hajat mengatakan, atau wakilnya mengatakan pada person tertentu, ta'ti waqta kada, wai fulan datanglah di waktu ini, atau aku meminta pada Anda untuk hadir, atau aku suka jika Anda datang, au tajmuluni bil huduri, satu hal yang indah bagiku kehadiran Anda. Nah, ini undangan. La in qala, dan tidaklah undangan dan bukanlah tergolong undangan jika ucapannya uhdur in syi'ta, ya, silakan hadir jika Anda mau, maka ini tidak tergolong kalimat undangan kecuali jika ada indikator, ya, atau istiqtafun ma'arubati fi hudurihi, ya, mengambil hati, ini cuma kalimat dalam rangka mengambil hati dalam keadaan memang sebenarnya ingin supaya orang tersebut hadir. Ya, dan intinya wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang paling kuat nantinya dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan mendatangi undangan walimatul urs itu hukumnya wajib, ya, dan wajib manakala undangannya undangan spesifik, ya, baik itu tegas atau secara tidak langsung. Ya, tapi kalau undangannya undangan jafla, undangan umum, maka itu tidak wajib menghadirinya, tidak pula wajib, tidak dianjurkan, bahkan tapi hanya boleh saja datang. Ya, demikian kajian kita kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.